Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam Abu Utsman as-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa yashhadu anna al-imana tasdiqun bil qalbi bima amara Allah ay yusaddiq bih atau bima amara Allah ay yusaddiq bih wa iqrarun bil lisan bima amara Allah ay yuqarra bih wa 'amalan bil jawarih bima amara Allah ay yu'mala bih wa inzijarun amman amma zujira anhu amma zajara anhu min kasbi qalbin qawli lisanin wa amali jawarih wa arkan. Di dalam poin ini beliau menyebutkan tentang persaksian beliau bahwa di antara hal yang harusnya dipersaksikan tentang iman. Dan beliau sebutkan bahwa iman itu adalah tasdik bil qalb, pembenaran dengan hati. Bima amarallahu ayyusaddaqa bih, dengan hal-hal yang Allah perintah untuk dibenarkan dengannya. Kemudian iman itu juga ikrarun bil lisan, adalah mengikrar dengan lisan terhadap apa yang Allah perintah untuk diikrar dengannya, ditetapkan, dibenarkan dengannya. Wa amalun bil jawarih, dan dia juga adalah amalan dengan jawarih, dengan apa yang Allah perintah untuk dipakai beramal dengannya. Sekaligus wanzijarun, inzijar dia berhenti meninggalkan apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang darinya. Dan larangan Allah mencakup kasbi qalbin, larangan yang dilarang hati untuk melakukannya, dari memikirkan hal-hal yang tidak baik atau berazam melakukan perkara-perkara yang tercela. Iya. Wa qawli lisan, demikian pula ucapan lisan. Wa amal jawarih wa arkan, dan amalan jawarih dan arkan. Demikian pula dia harus berhenti dari apa-apa yang dilarang untuk dilakukan oleh anggota tubuh. Iya. Ini global dari keimanan, bahwa iman itu adalah tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, iya, dia mengikrar dengan lisannya dan beramal dengan anggota tubuhnya. Ini itulah iman. Tidak terpisah keimanan dari tiga hal tersebut. Iya, siapa yang mengeluarkan salah satu dari tiga ini dari nama iman, maka dia telah sesat, telah keluar dari jalan yang lurus. Dalil tentang pembagian ini sangatlah banyak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penyebutan iman, ya, dengan lisan, iman dengan keyakinan dalam dada, dalam hati, iman dengan amalan. Dan Rasulullah mengisyaratkan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada bid'ah, beda angka 3 sampai 9. Jadi 73 sampai 79 cabang. Iya. Alaha paling tingginya dari keimanan disebutkan qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha dan paling rendahnya imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Disebutkan oleh Rasulullah bahwa iman itu bercabang-cabang. Kemudian dari cabang-cabang yang banyak itu disebutkan tiga contoh yang mewakili iman. Contoh yang pertama qaulu la ilaha illallah, menunjukkan bahwa iman itu bi al-qaul, qaul bil lisan, iqrar bil lisan. Iya. Kemudian beliau sebutkan imatatul adhan itariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini mewakili apa? Amalan bil jawari, amalan dengan anggota tubuh. Dan beliau sebutkan bahwa rasa malu adalah bagian dari keimanan. Dan rasa malu itu dari amalan, amalan hati. Dari amalan hati, dan nampak pengaruhnya pada tubuh. Tapi asalnya di amalan hati, orang malu kadang merah mukanya, nampak dari gerakannya. Ya. Namun dia adalah amalan hati. Dikasih tiga contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tiga contoh ini mewakili keimanan. Maka itulah iman di kalangan ahli sunnah. Ya. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan keimanan, orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat. Ada yang keimanannya lebih tinggi daripada keimanan sebagian mukmin yang lainnya. Iya. Dibangun karena keimanan itu bertambah dan berkurang. Maka semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin banyak dia melakukan amalan ketaatan, maka akan semakin bertambah keimanannya. Iya. Dan semakin banyak dia melakukan maksiat, maka akan semakin kurang keimanannya. Akan kadang keimanannya bisa sirna, dan kadang hal tersebut bisa mengantarnya kepada kekufuran. Itu mana ucapan sebagian para a'immah bahwa kata mereka bahwa al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu adalah posnya kekafiran. Nah, sebab dengan banyaknya melakukan tersebut kadang bisa mengantar kepada kekufuran. Iya. Kemudian kata penulis, "Wa yashhad anna Allah subhanahu wa ta'ala mustawin 'ala 'arsyi. Istawa 'alayhi kama bayyanahu fi kitabi." Dia mempersaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy sebagaimana Allah terangkan di dalam kitabnya. Di qawlihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy." Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Wa qawluhu istawa 'alal arsy. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Ini dalam surah Al-Furqan. Di ayatin ukhar, dalam ayat-ayat yang lain. Ada berapa ayat dalam Al-Qur'an tentang istiwa? Hah? Semuanya ada 7 ayat. Ayat yang pertama di surah Al-A'raf yang disebutkan di sini. Ayat yang kedua di surah Yunus. Ayat yang ketiga di surah Ra'ad. Ayat yang keempat di surah Taha. Ayat yang kelima di surah Al-Furqan. Ayat yang keenam di surah Sajdah. Dan ayat yang ketujuh di surah Al-Hadid. Iya. Semuanya di 7 tempat penyebutan istiwa. Kemudian baik, jadi di sini beliau menyebutkan tentang istiwa. Dan kebanyakannya para ulama salaf yang menulis buku-buku akidah di abad ketiga, kedua, ketiga, keempat, kebanyakan mereka menyebutkan tentang istiwa. Sebab masalah ini masalah yang ramai diingkari oleh al-bid'ah di masa itu. Nah, ramai diingkari oleh al-bid'ah di masa itu. Istiwa dipalingkan kemana yang lain. Sebagiannya ada yang menolaknya dan sebagiannya ada yang memalingkan maknanya, mengeluarkan maknanya dari makna yang diharuskan secara bahasa. Iya. Istiwa adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini dan kita imani. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya, disifatkan dengan sifat beristiwa. Apa itu beristiwa? Sebagian orang menerjemahkannya dengan kalimat bersemayam. Ya, tapi ini penerjemahan yang kurang bagus, kurang tepat. Nah, harusnya kalimat istiwa ya, dibiasakan manusia untuk menggunakan dengan nas bahasa Arabnya, beristiwa. Ya. Diterangkan apa makna istiwa itu? Makna istiwa dia di dalam bahasa punya empat makna. Bermakna ulu, al-irtifa, al-istiqrar, dan as-sa'ud. Empat makna. Al-ulu, yang tinggi. Irtifa, yang di atas. Yang di atas. Kemudian al-istiqrar, yang tetap. Ya. Istiqrar, dia tetap. Kemudian yang keempat, as-sa'ud. As-sa'ud dikatakan, kalau dikatakan ma sa'uda ala syai, apa yang berada di atas sesuatu, berarti dia yang di atas tempat yang tinggi. Di atas tempat yang tinggi. Itu makna istiwa. Ya. Jadi kalimat istiwa, mempunyai atau makna-maknanya itu yang disebut oleh para ulama. Karena itu ketika dikatakan istiwa dengan makna bersemayam, ini kurang tepat. Sebab kalimat bersemayam itu identik dengan makna duduk di atas kursi misalnya, atau duduk di atas sesuatu. Ya. Padahal di dalam nas hanya disebutkan istiwa, bukan disebutkan duduk. Beda ya antara julus dan istiwa. Beda antara julus dan istiwa. Adapun duduk di atas arsh, kita tidak mengetahui dalil tentang hal itu. Maka sepanjang kita tidak mengetahuinya, kaidah ahli sunnah dalam hal ini tidak ditetapkan, tidak pula dinafikan. Tapi kita kembalikan segala perkaranya kepada Allah. Kita hanya mengucapkan apa yang dikabarkan kepada kita bahwa Allah beristiwa di atas arsh-Nya. Jelas sampai sini? Ya, karena itu disebutkan, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Dan istiwa itu adalah bentuk dari ulu. Bentuk dari ulu, sifat tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat tinggi secara mutlak. Ya, karena itu ada dua sifat di sini yang harus dibedakan, sifat al-ulu dan sifat al-istiwa. Al-ulu yang tinggi. Dan ulu Allah Subhanahu wa taala terbagi tiga. Ada ulu adz-dzat, ada ulu al-qahr, dan ada ulu apa? Al-qadar. Tiga jenis ulu. Yang pertama ulu adz-dzat. Dzat Allah tinggi. Dan telah disebutkan dalam nusus istiwa di atas arsy, di atas langit. Ini ulu adz-dzat. Ulu yang kedua ulu al-qahr. Allah maha menguasai segala sesuatu. Allah tinggi di atas makhluknya, berkuasa terhadap mereka. Dan ada ulu al-qadr, maha tinggi kemampuannya. Dipahami? Ini tiga jenis ulu. Ahlul bid'ah tidak mengingkari ulu al-qadar, tidak pula mengingkari ulu al-qahar. Mereka tetapkan. Yang mereka ingkari adalah ulu al-dzat. Ya. Karena itu perbedaan antara istiwa dan sifat ulu, dua-duanya sifat Allah. Kita katakan Allah disifatkan dengan sifat ulu, dan Allah disifatkan dengan sifat istiwa. Perbedaan antara keduanya, sifat ulu dengan tiga jenis yang kita sebutkan tadi. Adapun sifat istiwa, dia bagian dari ulu, bagian dari sifat ulu, atau bisa dikatakan ulu khas, sebab dia masuk ke dalam ulu. Ulu apa? Istiwa ulu. Ulu udda. Jelas? Ini perbedaan dari sisi yang pertama. Perbedaan dari sisi yang kedua, penetapan sifat ulu itu ditetapkan di dalam nas Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditetapkan oleh akal yang sehat, ditetapkan oleh fitrah manusia, ijma' di kalangan umat tentang hal ini. Itu ulu. Siapa saja dari insan yang lahir, maka akan tertanam dalam fitrahnya bahwa yang menciptakannya berada di atas. Ya. Itu sudah merupakan ketentuan. Karena itu coba tanyakan pada anak kecil misalnya, tanya di mana Allah, spontan dia akan menunjuk ke langit. Jelas? Itu berada di atas fitrah. Itu adalah fitrah manusia. Ya. Jadi penetapan sifat ulu itu ditetapkan juga dengan akal sehat dan fitrah manusia. Beda dengan sifat istiwa. Sifat istiwa, andai kata tidak diterangkan kepada kita dalam Al-Quran dan Hadis, kita tidak tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala istiwa di atas arsy-Nya. Jelas sampai sini? Tapi sifat ulu itu adalah satu hal yang tertanam dalam fitrah manusia, bukan ditetapkan dalam nas Al-Quran dan Sunnah saja, tapi juga ditetapkan oleh fitrah manusia. Iya. Jelas sampai sini? Itu diantara perbedaan antara sifat ulu dan sifat al-istiwa. Ya, dan dua-duanya dari sifat fi'liyah. Keduanya dari sifat fi'liyah. Saya ulangi. Ini perbedaan dari sisi yang ketiga. Kalau ulu, dia adalah sifat dhatiyah. Ya, ulu adalah sifat dhatiyah. Adapun istiwa, dia adalah sifat fi'liyah. Istiwa adalah sifat fi'liyah. Nah, ini tiga perbedaan antara sifat ulu dan sifat al-istiwa. Maka kita yakini tentang hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Dan arsy Allah adalah salah satu dari makhluk Allah yang sangat besar dan sangat agung. Ya, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Sebagaimana yang diterangkan. Nah, dan arsy disandang oleh 4 malaikat. Dan pada hari kiamat disandang oleh berapa? 8 malaikat. Dan dia punya qawaim. Ya. Ada tonggak-tonggaknya. Arsy punya tonggak. Sebagaimana diterangkan dalam kisah riwayat Bukhari dan Muslim, ketika seluruh manusia telah tersungkur, maka awal kali dihidupkan, yang pertama kali sadar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, saya melihat Nabi Musa berpegang di qa'imatin min qawaimil arsy. Menunjukkan bahwa arsy punya qawaim, tonggak yang menyangganya. Nah, dan dia adalah makhluk Allah yang sangat besar sekali. Iya, makhluk Allah yang sangat besar sekali. Seluruh hal ini memberikan kepada kita faedah keimanan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Iya. Kemudian kata penulis, "Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam tasliman fi ma nuqila anhu." Sebagaimana yang diterangkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinukil dari beliau, Ya banyak ya riwayat dari Rasulullah tentang hal ini. Minggiri ayyukayyifa istiwa'ahu alihi, tanpa ditakif bagaimana istiwanya. Au yaja'alahu li fi'lihi wa fahmihi wa wahmihi sabilan ila isbati kayfiyatihi. Idzil kayfiyatu an sifati rabbina manfiyah. Atau dia membuatkan jalan terhadap perbuatan Allah, pemahamannya, wahamnya, untuk mengisbatkan kayfiyah. Tidak boleh seperti itu. Dia harus menerima segala sifat-sifat Allah tanpa ditakif, tanpa dibagaimanakan. Dan tidak boleh dia membuat waham, membuat jalan untuk pemahamannya, sangkaannya, sehingga dia memberikan takif. Dan dimaklumi ya bahwa manusia itu berbicara tentang sesuatu kalau seseorang pernah melihat sesuatu itu. Ya kan? Dia pernah melihat sesuatu itu. Dia bisa bicara tentang kaifiat sesuatu, bagaimana bentuk sesuatu, kalau dia pernah melihat sesuatu itu. Atau dia pernah mendengar tentang sesuatu itu. Ya. Atau dia pernah diberitahu oleh orang yang pernah melihatnya, disifatkan kepadanya. Nah, dan tiga hal ini semuanya tidak terpenuhi pada makhluk, sehingga dia bisa memberikan kaifiat terhadap sifat-sifat Allah. Ya. Dipahami? Ya, karena itu tidak boleh sama sekali memberikan kaifiat, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kaidah umum yang kemudian penulis menekankannya di sini. Kata beliau, idil kaifiyatu an sifati rabbina manfiyah. Sebab kaifiyat dari sifat Rabb kita adalah suatu hal yang manfiyah, dinafikan. Mentakif, memberikan kaifiyah itu punya dua makna. Kalimat takif. Takif bisa bermakna membagaimanakan. Kalau membagaimanakan itu, dia berikan bentuknya. Ini begini, itu begini. Ya, misalnya. Dia bagaimanakan. Misalnya disebut tangan Allah itu begini dan begitu. Dia bagaimanakan. Itu namanya takif. Dipahami? Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dari makna takif, adalah makna mempertanyakan bagaimananya. Mempertanyakan bagaimananya. Jadi pertanyakan bagaimana misalnya tangan Allah, bagaimana ini, dan seluruh hal ini diharamkan di dalam nama-nama dan sifat Allah. Tidak boleh dibagaimanakan dan tidak boleh dipertanyakan bagaimananya. Semuanya adalah hal yang diharamkan dan tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian kata penulis, qala al-imam al-muslimina fi asrihi Abu Abdullah Malik ibnu Anas radhiyallahu anhu fi jawabi man sa'alahu an kayfiyat al-istiwa, berkata imam kaum muslimin di masanya, yaitu Abu Abdullah Malik ibnu Anas radhiyallahu anhu. Ini penggunaan kalimat radhiyallahu anhu, ya, doa. Nah, penggunaannya digunakan selain untuk kaum muslimin, saya ulangi, digunakan selain untuk sahabat. Nah, radhiyallahu anhu. Sebab penggunaan kalimat radhiyallahu anhu biasanya itu digunakan hanya untuk para sahabat. Namun di sini penulis menggunakannya untuk selain sahabat. Iya. Dan dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengkhususkan radhiyallahu anhu untuk sahabat saja. Ada yang membolehkan kepada selain sahabat ala sabili doa, hanya sekedar dengan bentuk doa saya, doa yang diinginkan untuk sahabat tersebut. Nah, tentunya kalau kita membatasi hal tersebut untuk sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan para imam, itu lebih afdal, lebih utama. Iya. Kemudian kata beliau, al-istiwa'u Jadi Malik bin Anas ketika ditanya, atau beliau berkata dalam sebuah jawaban kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang sifat atau tentang kaifiat istiwa. Ini kisahnya ma'ruf. Ada orang yang datang kepada Imam Malik lalu bertanya kepada beliau, wahai Malik, Allah berfirman, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Dia tanya, kaifa istiwa'uhu? Bagaimana istiwanya? Maka Imam Malik marah mendengar hal tersebut. Sebutkan dalam riwayat, berubah warna muka beliau dan mengucur keringat dari beliau, terbentang urat nadinya. Menunjukkan sangat marahnya. Dan ini menunjukkan girah dari orang yang betul-betul berakidah. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita di masa ini. Mungkin karena terlalu banyaknya bidah yang tersebar di tengah manusia, akhirnya kadang muncul berbagai perkara bidah, suatu hal yang benar-benar mungkar dalam syariat, namun sedikit perubahan pada kita. Terkadang sebagian dari kita tidak memberikan suatu makna tersendiri yang menunjukkan keyakinannya menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ini adalah musibah yang semoga Allah Subhanahu wa Taala memperbaiki keadaan kita. Dan manusia yang terbiasa di sebuah keadaan, maka akan tercabut sedikit demi sedikit pengingkaran dalam hatinya. Dan ini termasuk musibah di masa ini. Maka Imam Malik menjawab ketika ditanya tentang istiwa, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Maksudnya istiwa dari sisi makna, pengertian, bahasa dimaklumi. Ya. Nah, kalau ditanyakan, dikatakan kepada kamu, ayo masuk. Ya. Dia tidak perlu tanya lagi bagaimana masuknya, apa itu masuk. Ya, kan aneh ya, mempertanyakan. Sudah dimaklumi, masuk, masuk saja. Ya. Dikatakan kepadanya, makan. Ya. Dimaklumi. Itu adalah hal yang dimaklumi dari sisi bahasa. Ya. Jelas? Demikian pula kalau dikatakan istiwa, tangan Allah, wajah Allah, ya, pendengaran, penglihatan, ya, semuanya adalah sifat-sifat, adalah hal yang dimaklumi. Jelas? Hal yang dimaklumi. Ya, dan kita dibicarai sesuai dengan apa yang kita pahami. Masuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pintar, orang yang cerdik, orang yang kadang sedikit pemahamannya. Masuk kepada beliau orang yang badu, orang yang sedikit pemahamannya. Bersama dengan itu, nas-nas Al-Quran dan hadis sama yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaannya. Sebab yang diinginkan dari sisi bahasa, suatu hal yang dimaklumi, semuanya akan paham. Karena itu kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum. Demikian pula seluruh sifat-sifat Allah yang lainnya, semuanya dimaklumi. Kalau dikatakan wajah Allah, wajah itu apa? Dimaklumi. Kalau dikatakan pada seorang, mana wajahmu? Ya. Semuanya akan paham pertanyaan itu. Kan begitu? Ya. Ya, kalimat wajah itu sendiri dari asal bahasa dimaklumi. Tapi kaifiatnya bagaimana? Di sini Imam Malik berkata, wal kaifu majhul. Adapun kaifiat bagaimananya? Majhul, tidak diketahui. Ya, wajah dimaklumi dari sisi bahasa. Wajah Allah bagaimana? Tidak diketahui. Tidak dikabarkan kepada kita. Kalau tidak dikabarkan kepada kita, tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahuinya. Ya. Maka bagaimana mungkin seorang bisa berhayal atau bisa memikirkan tentang hal tersebut? Ya kan? Nah, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib. Dan mengimani bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana kaifiatnya, itu adalah suatu hal yang bid'ah. Jelas? Ini kaidah. seakan-akan merupakan kaidah dari Imam Malik, dan ini berlaku untuk seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa saja? Katakan bahwa sifat tersebut ma'lum, kifiatnya majhul. Mengimani adalah wajib, dan bertanya tentangnya, bertanya bagaimana kifiatnya adalah bidah. Jelas sampai sini? Ini kaidah dalam seluruh sifat-sifat. Sebab Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwa Sami'ul Basir. Tidak serupa dengan suatu apapun. Dan dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Dinafikan, tidak serupa dengan suatu apapun. Kemudian ditetapkan dengan dua nama, As-Sami' al-Basir. Dua nama yang di dalamnya terkandung makna sifat. Sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Yang dua sifat ini, hampir setiap makhluk di muka bumi disifatkan dengannya. Ya, manusia ada sifat penglihatan dan sifat pendengaran. Ayam ada sifat pendengaran dan ada sifat pendengaran. Ya. Gajah juga demikian, ada sifat penglihatan dan ada sifat pendengaran. Kalau kita tanyakan, samakah pendengaran ayam dengan gajah? Ya. Apa jawabannya? Hah? Tidak sama. Samakah penglihatan ayam dengan semut? Apa jawabannya? Tidak sama. Kan begitu? Ya. Kalau antara sesama makhluk saja yang sama-sama disifatkan mendengar, sama-sama disifatkan melihat, ya. Ketika ditanyakan sama enggak antara sifat pendengaran ayam dan sifat pendengaran ini antara sama makhluk, dikatakan tidak sama. Ya. Kalau antara sama makhluk saja tidak sama, apalagi antara makhluk dan yang menciptakannya. Dan menetapkan bahwa dua-duanya punya sifat, ayam ditetapkan mempunyai sifat melihat. Ya. Manusia juga mempunyai sifat melihat. Menetapkan mempunyai sifat yang sama, menunjukkan tidak samanya. Belum tentu menunjukkan samanya dua hal tersebut. Tidak menunjukkan samanya manusia dengan ayam. Kan begitu. Demikian pula kalau ditetapkan Allah mempunyai sifat pendengaran, sifat penglihatan. Manusia juga disifatkan dengan sifat penglihatan dan pendengaran. Maka sifat penglihatan dan pendengaran manusia sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya. Sifat penglihatan dan pendengaran Allah sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kesempurnaannya. Dan tentunya tidak sama antara yang mencipta dan antara yang dicipta. Laisa kamitslihi syai' wa huwa As-Sami'ul Basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Nah, kata penulis, wa adhunnuka zindiqan, dan si menyangka kamu adalah seorang zindiq. Akhrijuhu minal masjid. Kata Nabi, keluarkanlah dia dari masjid. Kata siapa? Imam Malik, keluarkanlah dia dari masjid. Nah. Baik, ini salah satu penjelasan dari Imam Malik rahimahullahu taala. Dan di sini penulis membawakannya untuk memulai menguraikan keyakinan-keyakinan yang harus diyakini dalam masalah asma wa sifat. Dan penulis di sini menyebutkannya min babil wasiyah, satu hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap muslim, sebab ini akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Nah, di sini subhanakallahu wa bihamdik, syukran la ilaha illa anta. Terima kasih kerana menonton!